Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Faqih Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita sudah memasuki pada fasal yang ketiga tentang definisi al-kufur dan pembagian-pembagiannya. Tentang definisi al-kufur dan pembagian-pembagiannya. Telah kita sebutkan bahwa makna kufur itu adalah adamul iman, hilangnya keimanan, lenyapnya keimanan, itu adalah al-kufur. Karena bainal iman wal kufur itu tidak akan pernah bertemu. Barakallahu fikum, yang dimaksud di sini adalah al-kufrul al-kufrul akbar, al-mukhrij minal millah. Kufur besar yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama. Telah kita ketahui bersama bahwa barakallahu fikum, iman itu berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, iman itu tidak akan benar kecuali dengan adanya barakallahu fikum, dua syarat minimalnya. Yang pertama adalah barakallahu fikum, al-istislamu lillahi bitauhid wal bara'atu minal kufri wasyirki wa jami'i anwa'ihima. Iman itu tidak akan benar kecuali dengan adanya dua syarat minimalnya, yaitu seseorang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan dan jenis-jenis dari keduanya. Barakallahu fikum, apabila dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara dia meninggalkan syarat yang kedua, yaitu berlepas diri dari kesyirikan, pelaku-pelakunya barakallahu fikum, dan jenis-jenis dari kesyirikan tersebut dan kekufuran tersebut, maka imannya tertolak dan terbatalkan akibat perbuatan kufur tersebut. Maka di sini ikhwani fiddin barakallahu fikum, kita harus mengetahui nam apa itu kufur, apa itu syirik dan jenis-jenisnya. Sehingga di sini kita menyadari betapa pentingnya ilmu akidah. Betapa pentingnya bagi kita untuk mempelajari barakallahu fikum perkara-perkara akidah dan pembatal-pembatal akidah tersebut, sehingga kita bisa menjaga akidah-akidah kita di atas keimanan barakallahu fikum. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terjatuh di dalam kekufuran dan kesyirikan sementara dia tidak sadar barakallahu fikum bahwa dia telah terjatuh di dalamnya. Telah kita sebutkan bahwa kufur itu ada dua macam. Yang pertama adalah kufrun akbar yukhriju minal millah, kufur barakallahu fikum yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama, yang mengeluarkan seseorang dari agama. Jenis yang pertama adalah kufur takzib, kufur kekafiran karena tidak percaya, ada musyrik, ada mutasdik, tidak membenarkan, tidak beriman, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, atau mendustakan sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul tersebut. Barakallahu fikum. Padahal rasul-rasul tersebut datang dengan al-haq, datang dengan kebenaran. Ini disebut dengan al-jahad. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'a. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada? Barakallahu fikum, atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Dia mengatakan ini adalah qala Allah, ucapan Allah, ini adalah agama Allah. Sementara barakallahu fikum, Allah tidak pernah berfirman akannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkannya. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'a, atau dia mendustakan kebenaran ketika datang kebenaran tersebut. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukanlah di dalam jahannam tempat kembalinya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ini jenis pertama dari kekufuran, yaitu adamu tasdik, tidak membenarkan apa yang dibawa oleh rasul, atau dia membenarkan sebagian dan mendustakan sebagian, sama saja. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada ahlul kitab, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab kemudian kalian kufur pada sebagiannya? Barakallahu fikum. Sehingga sama saja, orang yang mengimani sebagian dari apa yang dibawa oleh rasul dengan orang yang menentang apa yang dibawa oleh rasul semuanya, sama saja. Baik dia mengimani sebagian dan menentang sebagian, atau menentang secara keseluruhan, dia telah terjatuh di dalam kufrun akbar, kufur besar, dan keluar dari keislaman. Al-Qismu Tsani, jenis yang kedua, kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik. Kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik. Kufurnya orang yang enggan, wal istikbar, dan sombong karena kesombongan, ma'at tasdik, walaupun dia membenarkan, walaupun dia meyakini apa yang dibawa oleh rasul tersebut, namun dia enggan. Akhirnya dia barakallahu fikum menolak. Dia sombong, akhirnya dia menolak. Barakallahu fikum. Hal ini seperti yang terjadi pada barakallahu fikum iblis la'natullah alaih. Barakallahu fikum. Iblis itu mengimani tentang rububiyatullah, bahkan dia bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dengan kemuliaanmu wahai Allah, bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh saya akan menyesatkan mereka, umat manusia semuanya. Ini sumpah iblis alaihis, sumpah iblis la'natullah alaih. Barakallahu fikum. Di sini iblis meyakini barakallahu fikum akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun dia aba wastakbar, enggan dan sombong, sehingga dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, tentang iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis, aba wastakbar, enggan dan sombong, wa kana minal kafirin. Dan syahidnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, akibat dari sifat al-iba enggan dan sombong dari iblis. Allah mengatakan tentang dia, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Dan juga termasuk di antara contoh di sini adalah paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Barakallahu fikum. Orang yang membela dakwah Nabi. Nah, orang yang membela dakwah Nabi. Barakallahu fikum. Yang mana orang-orang Quraisy tidak berani terang-terangan menghina dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. Pembelaan yang luar biasa yang diberikan oleh paman beliau. Bahkan pada akhir menjelang beliau meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan bimbingan kepada beliau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya amkul la ilaha illallah kalimatan wa hajju bika biha indallah. Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang mana saya akan membela kamu nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di situ ada Abu Lahab dan ada lagi dua orang, barakallahu fikum, yang bersama Abu Lahab, yang mana mereka masih berada di atas agama asyirik, agama jahiliyah. Mereka mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib, bapaknya sendiri atau kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian pada akhirnya dia mengatakan barakallahu fikum, dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Bahkan diriwayatkan pernah dia mengatakan di dalam sebuah ucapannya, walaqad alimtu anna dina Muhammadin khaira min khairi dinil khaira dinil bariyati dina. Sungguh saya telah mengetahui bahwa agamanya Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik agama yang dipegang oleh umat manusia. Walaula hadharu masab walaula hadharat walaula malamatin wa hadharu masabbatin. Kalau bukan karena khawatir dari celaan dan hinaan, lawajattuni samhan bidzalika mubina. Kalau seandainya bukan karena celaan, khawatir, barakallahu fikum, hinaan, maka sungguh saya akan mendapati diriku berlapang dada menerima agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Nah, walaupun barakallahu fikum, seseorang meyakini di dalam hati mereka tentang kebenaran apa yang dibawa oleh seorang rasul, namun apabila dia enggan, tidak mau mengucapkan, barakallahu fikum, atau sombong sebagai halnya, sebagaimana halnya iblis la'natullah alaih, maka dia telah keluar dari keislaman dan dia telah terjatuh pada salah satu dari jenis kekufuran. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga adalah kufru syak wa huwa kufru dzon, kufur karena keraguan, dan kufur adzon, kufur adzon disebut dengan kufur adzon, yaitu kufur karena kufur ragu. Dia ragu akan apa yang dibawa oleh seorang nabi, akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hal demikian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Asyak di sini adalah lawan dari al-jazm dan yakin. Lawan dari yakin. Dan yakin inilah yang diharapkan dan diinginkan, yang diminta di dalam kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika seseorang asyak, ragu akan perkara akidah di dalam ajaran agama ini, ragu, ragu akan barakallahu fikum perkara akidah yang sifatnya itu darurah misalnya, barakallahu fikum satu saja, maka dia telah kafir dan keluar dari keislaman. Seperti seseorang ragu akan azab al-qabr, saya masih ragu, belum bisa mengimani 100%. Saya masih ragu tentang yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Saya masih ragu tentang fitnatul qabr misalnya. Padahal sudah jelas hal demikian diterangkan dari Alkitab dan Sunnah dengan sejelas-jelasnya bahwa kita wajib untuk mengimani perkara tersebut. Maka ini termasuk diantara barakallahu fikum tentang jenis kekufuran yang mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Bahkan para ulama menyebutkan diantara enam barakallahu fikum pembatal-pembatal nawakidul iman, pembatal-pembatal keimanan, yaitu harus mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Yahud dan Nasoro, orang-orang munafikun. Harus mengkafirkan mereka, orang-orang Yahud dan Nasoro al-musyrikun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka. Dan para ulama mengatakan termasuk diantara pembatal keimanan yaitu ragu tentang pengkafiran, tentang kekafiran al-Yahud wa Nasoro, ragu. Nah, tentang kekafiran al-Yahud wa Nasoro dia ragu. Nah, orang dia sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kok ya. Nah, barakallahu fikum. Maka ini termasuk diantara pembatal-pembatal keimanan. Apalagi kalau sampai dia mengatakan bahwa al-Yahud wa Nasara itu bukan kafir, sama-sama beriman. Wal'iyadzu billah, maka ini asyaddu fasadan, ini lebih besar lagi kerusakannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia masuk ke kebunnya, yaitu tentang seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dua ladang kurma yang menghasilkan, barakallahu fikum, dan dia sombong dengan anugerah yang Allah berikan kepada dia dan bahkan menghinakan saudaranya atau temannya. Dan ketika dia masuk ke kebunnya, dia mengatakan wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia menzalimi dirinya, dia mengatakan ma adhunnu an tabida hadhihi abada, saya tidak mengira bahwa ini anugerah, apa yang dia raih, kenikmatan ini, tidak akan, saya tidak mengira hal ini akan sirna selama-lamanya. Ini adalah perkara yang abadi bagi dia. Dia mengira seperti itu, dan dia tidak mengira bahwa ini akan binasa, bahwa ini akan sirna. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, dan saya tidak mengira bahwa hari kiamat itu akan tegak, akan terjadi. Wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, dan andai kata saya dikembalikan kepada Rabbku, maka barakallahu fikum, pasti saya akan mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada apa yang sudah saya dapati di dunia ini. Nah, dia mengira bahwa orang yang mendapatkan kenikmatan duniawi di dunia pasti akan mendapatkan kenikmatan duniawi pula di akhirat, mendapatkan kenikmatan pula di akhirat, atau bahkan bisa lebih. Nah, orang seperti ini, anggapan, kenapa dia sampai beranggapan demikian? bahwa ladang dan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia ini sifatnya itu abadi, dan dia mengira bahwa ini tidak akan sirna selamanya, dan dia mengira bahwa kiamat itu tidak akan tegak, dan andai kata pun dia diambil oleh Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan barakallahu fikum kenikmatan yang lebih baik, tempat yang lebih baik daripada tempat ketika dia berada di dunia. Sehingga dijelaskan oleh al-mufassirun, ucapan dia ini barakallahu fikum ada dua kemungkinan kenapa dia mengucapkan ucapan yang seperti ini. Yang pertama adalah al-istihza. Al-istihza, dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Dia mengolok agama Allah, menghina, sehingga kekufurannya pun bertambah. Kekufurannya pun bertambah. Yang pertama dia asyak, ragu tentang hari kiamat, ragu tentang fananya dunia ini. Barakallahu fikum. Itu yang pertama, kekufuran yang pertama yang terjadi pada dirinya, ditambah lagi al-istihza, sehingga kekufurannya pun meningkat dan bertambah. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, karena kebodohan yang ada pada dirinya, sehingga dia mengucapkan atau meyakini hal-hal demikian. Sehingga sampai-sampai dia meyakini apabila seseorang mendapatkan kenikmatan yang banyak di dunia, pasti dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar atau sama ketika dia berada di akhirat. Wallahualam. Nah. Kemudian teman dia yang beriman mengatakan kepada dia, qala lahu sahibuh wa huwa yuhawiruh, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Berkata teman dia, wa huwa yuhawiruh, yang dia hinakan tadi, wa huwa yuhawiruh, dalam keadaan dia berdialog dengannya, akafarta, apakah engkau kufur terhadap yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari air, kemudian menjadikan engkau sebagai seorang laki-laki manusia secara utuh. Lakinnahu wallahu rabbi, akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan saya tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Rabbku dengan seorang pun. Barakallahu fikum. Sehingga ini menjadi dalil tentang kafirnya orang yang ragu terhadap din ini, terhadap agama ini. Barakallahu fikum. Al-qismur rabi', jenis yang keempat, kufrul i'rad. Kufru al-i'rad, yaitu orang-orang yang berpaling, kufurnya orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maksud al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, maksudnya di sini adalah yang menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari keislaman, yaitu dia tidak peduli dengan agama. La yata'allam wala, barakallahu fikum, tidak belajar dan juga tidak mengamalkannya. Tidak mempelajari agama Allah dan juga tidak mengamalkannya. Barakallahu fikum. Dia berpaling dari ilmu dan amal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir, wa dalilu qauluhu ta'ala walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir terhadap, mereka berpaling terhadap peringatan-peringatan yang diperuntukkan kepada mereka. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir dengan sifat al-i'rad. Dan bahkan dengan sifat al-i'rad ini mereka menjadi kafir, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya karena tidak suka. Karena memang tidak suka dan tidak senang. Nah. Barakallahu fikum. Karena kita diharapkan di samping kita mempelajari dan mengamalkan agama tersebut, kita dituntut seharusnya kita itu belajar dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya sebatas belajar kemudian meninggalkan amalan. Hal ini sama dengan orang-orang al-Yahud. Atau sebaliknya, hanya beramal-beramal tanpa ilmu, tanpa belajar. Sama dengan orang-orang Nasoro. Yang mana kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menempuh jalan dari dua kelompok manusia tersebut. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan dari orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Bukan jalannya al-maghdub, orang-orang yang Engkau murkai, yaitu al-yahud, orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasron, an-Nasor. Barakallahu fikum. Beda dengan orang yang tidak mau belajar karena malas. Karena malas. Yang tadi, yang berpaling dari agama Allah itu karena memang tidak suka dan tidak senang. Maka hal ini bisa menyebabkan kekufuran, kekafiran. Barakallahu fikum. Beda dengan orang yang tidak mau belajar dan tidak mengamalkan agama Allah karena malas. Karena malas, karena lebih mengedepankan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini tidaklah menyebabkan dia itu kafir. Barakallahu fikum. Akan tetapi tetap dia mendapatkan celaan karena malasnya. Adapun orang-orang yang meninggalkan thalabul ilmi dan amal karena memang tidak suka terhadap ilmu tersebut, tidak suka dengan agama Allah, maka yang inilah yang disebut dengan al-i'rad, berpaling dari agama Allah, yang menyebabkan pelakunya keluar daripada keislaman. Barakallahu fikum. Adapun orang yang dia meninggalkan belajar dan amal karena malas, karena memang belajar itu, menuntut ilmu itu butuh kesungguhan dan butuh kesabaran. Barakallahu fikum. Butuh waktu, butuh kita untuk meluangkan waktu, dan ini butuh kesabaran. Sehingga hanya sedikit orang-orang yang sabar untuk duduk mendengarkan, mencari, berjalan untuk mencari ilmu tersebut, hanya sedikit sekali dari umat manusia yang mau melakukan hal demikian. Sehingga oleh karena itu, tidaklah orang-orang yang meninggalkan ilmu dan amal karena malas itu dihukumi dengan al-i'rad, perbuatan al-i'rad, dan mereka pun tidak dikafirkan dan tidak keluar dari keislaman. Hanya saja mereka mendapatkan celaan, barakallahu fikum, karena malasnya dan karena mereka menyia-nyiakan sebuah kewajiban, akan tetapi tidak sampai kepada batas kekufuran. Al-qismul khamis, jenis yang kelima, jenis yang kelima, kufrun nifaq. Kufrun nifaq, kufurnya an-nifaq, kemunafikan. An-nifaq itu ada dua, an-nifaq al-i'tiqadi wan-nifaq al-amali. Nifaq i'tiqadi, keyakinannya itu keyakinan munafik. Apa itu? Barakallahu fikum. Idharul iman wa ibtanul kufur. Dia menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Ini an-nifaq al-i'tiqadi. Seperti orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kalau barakallahu fikum, mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan qalu amanna. Akan tetapi ketika mereka berpaling, ketika mereka kembali kepada golongan mereka, innama nahnu mustahziun. Mereka mengatakan kami hanya mengolok-olok mereka, hanya mengolok-olok saja. Barakallahu fikum, tidak sungguh-sungguh di dalam keimanan tersebut. Orang-orang munafik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nam Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian dikarenakan mereka beriman kemudian mereka kafir sehingga hati mereka itu ditutup, fahum la yafqahun, dan mereka tidak mengerti dan tidak sadar. Barakallahu fikum. Ini orang-orang munafik, yaitu yang mereka-mereka yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ini al-nifaq al-i'tiqadi. Dan nifaq al-i'tiqadi inilah yang masuk pada jenis yang kelima dari jenis-jenis kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Adapun nifaqul amali, nifaq amalan, barakallahu fikum, itu semisal dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan ayatul munafik salatun, tanda orang munafik itu ada tiga, alamatnya orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia akan memungkiri janjinya. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia akan mengkhianati amanat tersebut. Dan masih banyak lagi tanda-tanda dari an-nifaq, tanda-tanda dari orang-orang munafik. Ini adalah nifaqul amali, yang mana pelakunya tidak keluar dari keislaman, tidak keluar dari keislaman, dan dia terjatuh di dalam al-kabirah. Bahkan min akbaril kabair, termasuk di antara dosa besar yang paling besar, di antara dosa besar yang paling besar, yaitu orang-orang yang berdusta, orang-orang yang memungkiri janji dan berkhianat. Barakallahu fikum, tidak sampai keluar daripada keislaman. Hanya saja amalan mereka adalah amalan nifak, amalan-amalan, barakallahu fikum, yang mana amalan-amalan tersebut termasuk di antara tanda-tanda yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Inilah lima jenis, barakallahu fikum, dari jenis-jenis kekufuran, yang mana tentunya ikhwani fiddin, lima jenis ini membawahi cabang-cabangnya, nah macam-macamnya, dan banyak sekali, barakallahu fikum, contoh-contoh dari kelima ini yang mana menyebabkan seseorang keluar daripada keislaman. An-naw'u tsani, bagian yang kedua dari kekufuran, atau macam yang kedua dari kekufuran, kufrun asghar la yukhriju minal millah. Kufur asghar disebut kufur, tapi kufurnya itu asghar, kecil. La yukhriju minal millah, yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Ibnu Abbas menyebutkan jenis ini dengan kufrun duna kufrin, kafir tapi di bawah kekafiran yang pertama tadi, di bawah kekafiran yang sifatnya itu akbar. Barakallahu fikum. Ibnu Abbas menamakan jenis ini dengan kufrun duna kufrin, kufur tapi di bawah kekufuran yang jenis pertama tadi. Wahual kufrul amali, yaitu amalan kufur, amalan-amalan kufur, yaitu amalan-amalan kufur yang dikatakan wahwad dzunub allati waradat tasmiyatuha fil kitabi was sunnah kufron, yaitu dosa-dosa, perbuatan-perbuatan dosa, naam, yang mana barakallahu fikum datang penyebutannya di dalam Alkitab dan Sunnah bahwa dosa-dosa tersebut adalah perbuatan-perbuatan kufur. Nah, disebutkan di dalam Alkitab dan Sunnah bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan kufur. Wahiyala tasiru ila haddil kufril akbar. Dan kufur jenis ini tidak sampai pada kufur akbar, tidak sampai pada batasan kufur akbar. Mithlu kufrin ni'mah al-madhkur fi qawlihi ta'ala. Seperti kufur orang yang kafir terhadap nikmat Allah, kufur nikmah, yakni tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan, yaitu sebuah daerah atau kampung yang mana daerah tersebut tentram dan tenang, penuh dengan keamanan. Datang kepada mereka rizki mereka dengan banyak dari segala tempat. Fakafarat bi an'umillah, kemudian mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur seperti ini tidak sampai kepada batas kekufuran, kekafiran yang akbar, yang mengeluarkan seseorang pada keislaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.